sehingga di Abutah, tentu untuk melaksanakan sholat di sana. Sementara ada nukilan yang kedua, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau tidaklah singgah di sana, tidak singgah di Abutah, dan ia mengatakan alasannya, sesungguhnya dilakukan itu oleh Nabi bukan karena tujuan ritual ibadah, tetapi karena mudah atau lebih mudah untuk berangkat menuju Madinah. Tempat tersebut dari arah situ, setelah selesai pelaksanaan ibadah haji semua, untuk berangkat ke Madinahnya lebih mudah, lebih dekat ke jalan arah yang menuju Madinah. Ini alasan Aisyah Ummul Mukminin. Jadi hadis yang sekarang ini menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum singgah di Abutah dan melaksanakan sholat di situ. Ada yang mengatakan itu adalah sunnah, dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya itu hanya sekedar kebetulan saja, karena faktor kemudahan dalam perjalanan. Faktor kemudahan dalam perjalanan. Ini pendapat Aisyah Ummul Mukminin. Itu hadis yang ke-3094 yang masih membahas tentang bunyi bab singgah di Muhassab atau Abutah, apakah sunnah atau bahkan ia adalah mubah. Ya. Hadis berikutnya 3095. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar wa Ahmad ibn Abdah wal lafz li Abi Bakar qala haddatsana Sufyan ibn Uyayna an Amrin an Ata' an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Laisat tahsibu bi syai' innama huwa manzilun nazalahu Rasulullah SAW." Abdullah bin Abbas sependapat dengan Aisyah. Abdullah bin Abbas sependapat dengan Aisyah, dia mubah saja sehingga di Abutah atau Muhassab atau Hisbah, dia hanya sekedar mubah karena faktor duniawi saja, dilakukan oleh Nabi sehingga di sana agar lebih mudah menuju jalan yang nanti ketika dia kembali ke Madinah mudah menuju tempat tersebut atau jalan tersebut. Ini alasan dari Abdullah bin Abbas, sebagaimana juga alasan Aisyah Ummul Mukminin. Ia mengatakan laisat tahsibu bi syai', singgah di Muhassab bukanlah suatu hal atau perkara ibadah, sesungguhnya dia adalah tempat tinggal, hanya sekedar tempat singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubah hukumnya, bukan sunnah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Kemudian berikutnya 3096, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an an ibni Uyainata qala Zuhair haddatsana Sufyan bin Uyaina an Salih bin Kaisan an Sulaiman bin Yasar qala Abu Rafi'in لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. Sampai di situ hadisnya. Kemudian lanjutannya, lanjutan riwayat. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان علي wa kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis Abu Rafi', hadis Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala an. Abu Rafi' bertugas mengangkat barang-barang bawaan Nabi. Dia membawa perlengkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa pakaian Nabi, pokoknya apa bawa yang merupakan bawaan Nabi. Abu Rafi' ini yang mengangkatnya. Dia yang membawanya, dia yang menurunkan, dia yang mengangkat ke kendaraan, dia yang menggiring kendaraan yang mengangkat barang-barang bawaan Nabi SAW. Ini tugasnya Abu Rafi'. Ia yang sekarang bercerita tentang apa betul singgah di Muhassab atau Abutah itu sunnah atau sekedar hanya pilihan dia. Bukan Nabi yang menyuruh. Riwayat ini menjelaskan bahwasanya itu pilihan dianya, dia Abu Rafi', bukan suruhan Nabi. Bukan Nabi yang menyuruh dia untuk singgah di sana, kita pilih tempat yang bernama Abu Toh sehingga kita di sana. Itu bukan yang Nabi yang melakukan, tetapi Abu Rafi' yang memilih tempat tersebut. Berarti tidak ada unsur sunnahnya. Pilihan sahabat saja. Kita baca, kata Abu Rafi' bercerita, "Lam ya'murni Rasulullah sallam an anzil al-abtah." Nabi tidaklah menyuruh saya untuk menjadikan Abtah ini tempat singgah. "Hina kharaja min Mina," ketika dia keluar meninggalkan Mina, itu yang dinamakan dengan nafar. Ya, ketika dia keluar meninggalkan Mina, Nabi tidak berpesan kepada saya, "Ayo nanti di Abtah kamu persiapkan tenda kita, di sana kita akan singgah karena di situ hukumnya sunnah." Nabi tidak menjelaskan sama sekali itu, dan bahkan kata Abu Rafi', "Walakinni ji'tu fa darabtu fihi qubbatahu." Tetapi sayalah yang memilih tempat tersebut, lalu saya tegakkan kemah Nabi di sana. "Faja'a fa nazala." Lalu dia datang dan dia singgah di situ. Karena kemah sudah ada di sana. Menunjukkan bahwasanya penjelasan Abu Rafi' ini menjelaskan bahwa itu bukanlah sunnah. Singgah di Muhassab itu atau Abu Ta' itu bukanlah sunnah, tetapi itu pilihan dia dan Nabi karena tendanya sudah disiapkan di sana, maka dia bersinggah di tempat tersebut. Ini memperkuat pendapat siapa? Aisyah dan Ibnu Abbas. Memperkuat pendapat Aisyah dan Ibnu Abbas. Sementara sisa hadisnya itu penjelasan tentang Abu Rafi'. Abu Rafi' itu sahabat yang bertugas mengangkat dan membawa bawaan atau barang bawaan Nabi. Ya, dia yang bertugas membawa saqali. Saqali itu adalah barang bawaan. Ya, saqal ada dalam Al-Quran yang artinya adalah barang bawaan. Ya, kalau dalam perjalanan kita dinamakan bagasi, yang kita letakkan nanti kopernya apapun yang kita bawa, ini nama dalam bahasa Al-Qur'an adalah saqal, saqalun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takun balighihi illa bi syiqqil anfus." Menceritakan tentang keledai, unta, ya, yang ditugasi oleh, yang dipungsikan oleh Allah membawa barang, ya, membawa barang. Tahmilu athqalakum, barang bawaan kamu. Jadi Abu Rafi' dalam haji wada'nya Nabi SAW bertugas untuk membawa barang bawaan Nabi SAW. Makanya dia berangkat duluan dan dia yang persiapkan kemah Nabi. Dan ketika Nabi sampai di Abtah, maka Nabi tinggal masuk ke dalam kemah yang telah disiapkan oleh Abu Rafi' dan sahabat yang lain. Itu penjelasan tambahan tentang singgah di Abtah. Hadis berikutnya 3097. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana annahu qala nanzilu ghadan insyaallah bi khayfi bani Kinanah haitsu taqasamu 'alal kufri." Ini riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan tentang perbedaan yang lain yang mendukung pendapat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar dan Abdullah bin Umar. Abu Bakar, Umar dan Abdullah bin Umar berpendapat bahwasanya itu sunnah berdasarkan hadis Abu Hurairah ini juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya di Mina, "Nanzilu ghadan insyaallah, insyaallah besok kita singgah bi khayfi bani Kinanah." di Khaif Bani Kinana, perkampungan Bani Kinana. Khaif ini kalau di Mina ada nama masjid namanya Khaif, ya, masjid Khaif besar sekali, tidak jauh dari tempat melontar. Masjid Al-Khaif dalam bahasa Arab adalah tempat yang tidak tinggi seperti tingginya gunung, ya, dataran, tetapi dia tinggi, cuma dia bukan dikatakan gunung, dan dia tidak rendah sekali seperti rendahnya lembah, ya, dataran yang agak tinggi. Dan Khaif itu seperti itu sekarang ini, dia di lereng, berada di lereng, kalau agak turun ke Mina dia agak menurun posisi Khaif, masjid Khaif yang ada di Mina sekarang itu, maka itu makna Khaif dalam bahasa Arab. Dan Abu Tah itu kondisinya seperti itu, sangat memang kondusif untuk singgah, membentangkan dan memasang tenda. Dia hamparan, dia tidak dikhawatirkan dikenai oleh air yang menumpuk ketika ada air, karena dia agak tinggi, tetapi dia tidak bisa, tidak buka, bukan juga gunung yang harus didaki. Nah, ini yang membuat dia sangat kondusif untuk dijadikan tempat singgah. Khaif ini, Khaif Bani Kinana. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, besok kita singgah di situ. Ini bertentangan jelas dengan pemaparan dari Abu Rafi' yang tadi. Ya, bertentangan jelas sekali. Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya bahwasanya besok kita singgah di Khaif Bani Kinana. Di Khaif Bani Kinana. Di mana haitsu taqasamu 'alal kufri. Di sana, di Abtah ini atau di Khaib Bani Kana ini, dahulu mereka saling bersumpah untuk kekufuran. Yaitu orang-orang di situ dahulu, di Mekah, dijadikan Abtah ini tempat untuk mengambil perjanjian kufur. Untuk menentang Nabi. Untuk mengusir Nabi. Di situ perjanjian mereka dahulu, dan Nabi SAW ingin singgah di sana setelah keluar dari Mina. Ini pendapat siapa? Mendukung pendapat Abu Bakar, Umar dan Abdullah ibn Umar. Hadis berikutnya 3098. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsani Al-Auza'i qala haddatsani Az-Zuhri qala haddatsani Abu Salamah qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذاك إن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب. Ini riwayat hadis Abu Hurairah yang tadi kita dapatkan sebelum ini, menjelaskan Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, besok kita singgah di Khaif Bani Kinana. Dan penyampaian Nabi ini di Mina, masih beliau berada di Mina, disampaikannya kepada para sahabatnya, besok kita akan singgah di Khaif Bani Kinana. Di tempat itu dahulu orang-orang Quraisy dan Bani Kinana bersepakat mengambil sumpah untuk memutuskan hubungan dengan Nabi, untuk memutuskan hubungan dengan Bani Hashim, dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kita putuskan hubungan dengan mereka sampai dengan cara memutuskan hubungan, tidak ada saling menikah, tidak ada saling jual beli, tidak ada transaksi jual beli, sampai Bani Hashim atau Bani Muttalib menyerahkan Nabi kepada mereka. Ya, menyerahkan Nabi, dan ini jelas dalam sejarah Nabi selama 3 tahun lamanya Nabi SAW dikurung di sana bersama Bani Hashim, bersama Ali Abu Talib pamannya berada di sana, dan mereka mengambil sumpah di situ di Khaif Bani Kinana, dan bahkan sumpah tersebut ditulis. Perjanjian itu ditulis di sebuah kertas dan ditempelkan di dinding Ka'bah bagian dalam. menunjukkan betapa sucinya perjanjian mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan nabinya selama lama berada di bawah di dalam pengucilan tersebut, pengasingan tersebut, sampai kertas perjanjian itu dimakan oleh anai-anai, sehingga tidak ada lagi sedikit pun tulisan di situ. Akhirnya mereka tidak lagi mensucikan perjanjian dan akhirnya diputuskan untuk kembali seperti semula. Ini yang dimaksud oleh Nabi, bahwasanya mereka saling bersumpah untuk sebuah kekufuran, menentang agama Allah, menentang syariat yang dibawa oleh Nabi, menentang akidah yang dibawa oleh Nabi, sampai mereka memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sangat yang dijalin, diikat oleh kekeluargaan. Mereka saling berkeluarga, tetapi karena agama lupa tali keluarga, dan terjadilah kezaliman yang luar biasa. Tidak ada pri kemanusiaan, sehingga Nabi SAW dengan orang-orang yang terkurung di sana tidak memiliki makanan, sampai mereka memakan daun-daun yang ada di tempat tersebut, di Syekh Bani Hashim. Di tempat tersebut mereka diboikot dan diputuskan hubungan oleh orang-orang Quraisy. Ini yang dimaksud oleh Nabi sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sementara hadisnya adalah hadis Abu Hurairah yang tadi, Nabi mengumumkan besok kita singgah. Berarti ini sunnah, menunjukkan bahwasannya itu kehendak Nabi dan keputusan Nabi, menunjukkan bahwasannya itu sunnah. Dan riwayat ini mendukung pendapat Abu Bakar, Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 3099. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Shababah qala haddathani Warqa an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manziluna in syaa Allah idza fataha Allahu al-khayf haitsu taqasamu 'ala al-kufri. Ya, sama dengan hadis yang dua yang telah berlalu, Nabi SAW mengumumkan bahwasanya mereka akan singgah di Abtah atau Khayf Bani Kinanah atau Muhassab, yang mendukung pendapat, penjelasan ini mendukung pendapat bahwasanya singgah di situ adalah sunnah. Singgah di situ adalah sunnah. Kesimpulan dari perbedaan riwayat ini, ya. Kesimpulan dari perbedaan riwayat ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, adalah yang pertama, atau pelajaran yang dari perbedaan riwayat ini, yang pertama, bahwasanya para sahabat berbeda pendapat. Ya. Adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat, jelas sekali ini perbedaan yang benar-benar bertolak belakang. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan mubah. Ya. Dan mereka saling menghargai. Tidak ada saling tuding-tudingan. Ya. Tidak ada saling benci-bencian. Dan kedua-duanya memiliki dalil. Bukan membela pendapat, tetapi kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Kemudian dirajihkan oleh sebagian para ulama, perbedaan pendapat ini adalah riwayat yang jumhur ulama, bahwasanya itu bukanlah sebagai ritual, bukan sebagai ritual, walaupun Nabi memang berencana. Pilihan Nabi itu dilihat dari sisi keduniaannya, seperti yang disebutkan oleh Aisyah, yaitu mudahnya untuk pulang ke Madinah dari jalan tersebut. Jadi beliau singgah di sana, nanti kalau pulang dekat dengan jalan yang menuju Madinah, dekat dengan jalan yang menuju Madinah, bukan ritual ibadah. Ini pendapat yang ditarjih oleh sebagian para ulama, walaupun di sini ada terjadi perbedaan pendapat mulai dari generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dari bab yang ke-60. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Apalagi untuk zaman kita sekarang ini, tentang masalah muhassab ini memang sangat-sangat sulit untuk diterapkan atau mempraktekkan sunnah. Kalau seandainya memilih pendapat sunnah, untuk menerapkan dan mempraktekkan sangat sulit sekali. Apalagi sudah mulai ada pergeseran nama. Ya. Pergeseran nama dari yang Abtah itu mungkin agak lebih sedikit familiar, tetapi Muhassab dengan Bani Kinana itu sudah tidak ditemukan lagi sekarang ini. Kalau ditanya orang Mekah, mana tahu mereka kecuali Abtah ya. Mana tahu tentang Bani Kinana, Khaib Bani Kinana atau Muhassab, mereka tidak mengenalnya, apalagi orang luar. Jadi sangat menyulitkan bila mana itu sebuah amalan yang sunnah. Bila mana itu sebuah amalan sunnah sangat disulitkan, menyulitkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Mungkin kalau berjalan kaki dari Mina ke Mekah mudah, tapi kalau pakai kendaraan yang tidak ditempuh oleh jalur kendaraan, oleh jalan raya, maka mungkin untuk diterapkan sunnah ini. Jadi pendapat yang saya pribadi melihat lebih kuat adalah pendapat bahwasanya itu bukanlah sebuah sunnah, tetapi hanya sekedar memilih tempat yang lebih mudah untuk kembali pulang dari tempat tersebut menuju Madinah. Wallahu ta'ala alam. Bab yang ke-61 berbunyi bab wujubul mabit bi Mina layali ayyamit tasyrik wa tarkhisu fi tarkihi li ahli siqayah. Wajibnya bermabit. Mabit ini artinya bermalam. Mabit artinya bermalam. Bimina di Mina layali ayyamit tasyrik. Malam-malam dari hari-hari tasyrik. Yang pertama adalah 10 malam 11. Ini malam pertama hari tasyrik. Ya, tanggal 10 itu malamnya adalah malam 11. Kemudian malam ke-12. Dan bagi mereka yang ingin nafar tsani yang telah kita uraikan kemarin, dia mesti atau wajib mabit malam ke-13. Kalau dia 13-nya tetap ingin melontar, melengkapi, ingin menambah amal ibadah dan ketakwaan sebagaimana yang diarahkan oleh Allah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Barang siapa yang bersegera pada dua hari kemudian dia meninggalkan Mina, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang menginginkan sampai ketiga hari, yang ketiga hari tasyrik, fala isma alaih, juga tidak berdosa. Limanittaqa, dan ini untuk orang yang ingin lebih bertakwa. Karena bertambah amalnya, yang pertama adalah mabitnya, kemudian besoknya dia akan melontar lagi, akan ada doa-doanya, akan ada zikir-zikirnya, tentu ibadahnya lebih banyak. Jadi ini yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mabit di malam itu, malam 11, malam 12 dan malam ke-13 bagi mereka yang ingin sampai 13 hari, hari yang ke-13 itu hukumnya wajib. Di mana? Di Mina. Mabit di Mina. Kemudian bab ini juga menjelaskan tentang keringanan yang didapatkan untuk orang-orang yang tugasnya mengurusi air, mengurusi air zam-zam. Orang-orang yang mengurusi air atau yang membawa air dari Mekah ke Mina, tugasnya ini diberikan keringanan untuk tidak mabit. Untuk tidak mabit, orang yang tugasnya adalah mengurusi air minum. Karena perengkap air yang dibawa di tanggal 8 itu tentu tidak akan cukup untuk 3 hari. Maka pada hari yang ke-11, hari yang ke-12, mereka butuh air tambahan, maka ada orang-orang yang ditugasi oleh Nabi untuk mengambil air dari Mekah. Untuk mengambil air dari Mekah, dan orang ini diberikan keringanan untuk tidak mabit di Mina. Walaupun mereka tetap melontar, tetapi mabit di Mina mereka mendapatkan keringanan untuk tidak melakukannya. Yang wajibnya hanya bagi mereka yang memang tidak punya tugas apa-apa. Tidak punya tugas apa-apa, mereka wajib bermalam di Mina, malam 11, malam 12. Dan kalau hendak melontar tanggal 13, berarti dia harus mabit juga di Mina malam ke-13. Bermalam maksudnya berada di Mina. Ini bab. Kemudian kita lihat terjemahannya. Bab wajib bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, dan bagi petugas air minum dibolehkan tidak bermalam di sana. Petugas air minum yang tujuannya membawa air, mengambil air dari Mekah, membawa ke Mina. Mereka ini karena jauh dan tentu membawa beban berat, mereka tidak diwajibkan untuk mabit di Mina. Hadis yang pertama di bawah bab ini 3090 9 30 100 3100. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana ibn Numair wa Abu Usamah qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi an ibn Umar qala ha wa haddatsana ibn Numair wal lafdhu lahu qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah qala haddatsani Nafi an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas ibn Abdul Muttalib استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. Ini hadis yang menunjukkan bahagian kedua, tetapi mengandung kesimpulan bahwasannya untuk bahagian yang pertama dalam bab. Bagian pertama wajib mabit di Mina, bagian kedua keringanan untuk orang yang mengurusi air minum. Hadis ini konteksnya adalah untuk bagian yang kedua, walaupun tidak bisa dijadikan dalil untuk bagian yang pertama dari bunyi bab. Al-Abbas paman Nabi, kata Abdullah bin Umar, Al-Abbas paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad SAW, ista'dana Rasulullah SAW, meminta izin kepada Rasulullah SAW, ayyabita bi Makkah, untuk mabit di Mekah, bukan di Mina. Ia minta izin untuk mabit di Mekah, layaliya Mina, yaitu malam-malam yang seharusnya dia berada di Mina. Itu malam apa? Tasyrik, malam 11-12 ini harus dia berada di Mina, tetapi dia meminta izin agar dia berada di Mekah. Kenapa? Min ajli siqayatihi, dengan tujuan untuk mengurusi air minum di Mekah. Karena dia yang berkompetensi, dia yang berwenang untuk mengurusi di sana. Orang yang mau ngambil, dia yang mengurus. Jadi sumur zam-zam itu di bawah pengaturan dia. Maka dia minta izin kepada Nabi untuk bermalam di sana, tetapi besoknya harus melontar memang. Besoknya harus melontar, sementara bermalam di Mekah. Dia meminta izin itu kepada Nabi, fa'adhinalah, lalu Nabi mengizinkan beliau. Ini menunjukkan bolehnya orang yang punya urusan penting yang ngurus untuk orang-orang umum, untuk orang umum, untuk jemaah haji, apalagi tentang minuman, boleh untuk tidak mabit di Mina, sementara yang lain tentu wajib. Yang tidak punya uzur seperti itu, tentu baginya adalah wajib mabit di Mina. Dan sekarang ini mungkin tenaga-tenaga medis yang bertugas di rumah-rumah sakit, yang bertugas di yang mengontrol tenaga medis kita, misalnya mengontrol jemaah-jemaah yang ada di rumah sakit di Mekah, di Aziziyah dan seterusnya, di malam hari mereka punya kesempatan untuk mengunjungi dan mengontrolnya. Jadi mereka tidak sempat untuk mabit di Mina di malam-malam tasyrik, tetapi mereka tetap harus melontar besoknya di siang harinya. Ini bisa dikiaskan kepada permasalahan mengurusi air minum ini. Nabi mengizinkan untuk Abdullah, untuk pamannya Al-Abbas, karena tugasnya yang sangat penting. Kemudian orang yang tidak punya tugas, tidak punya uzur yang seperti itu, wajib mabit di Mina. Ini cara mengambil dalil dari hadis yang pertama tersebut. Kemudian kita baca hadis berikutnya, 3101. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حاء وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا أن محمد بن أبي بكر أن محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريد كلاهما أن أبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. Ini hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad atau jalur yang berbeda, sanad atau jalur yang berbeda, sementara hadisnya sama, bahwasanya Nabi SAW memberikan izin kepada pamannya untuk tidak mabit di Mina karena mengurusi air minum di Mekah. Ya, mengurusi air minum di Mekah menunjukkan bahwasanya mabit di Mina itu wajib. Kalau seandainya tidak wajib, maka tidak perlu izin. Kalau seandainya tidak wajib, maka tidak perlu izin. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 30 ya 102. 3102 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin al-Minhal ad-Dharir qala haddatsana Yazid bin Zurayh. Sebelum kita tinggalkan ini Muhammad bin al-Minhal ad-Dharir. Ad-Dharir itu artinya buta, al-a'ma. Ya, ini gelar dan tentu dia a'ma. Tentu dia buta. Dan dia seorang ulama hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dharir artinya buta dan dia pasti buta karena tidak digelari dharir kecuali buta sebagaimana Allah menggelari Abdullah bin Ummi Maktum dengan a'ma dalam Al-Qur'an. Anja'ahul a'ma. Datang kepadanya seorang yang buta. Jadi ini pelajaran sangat penting bahwasanya untuk mendalami ilmu agama atau mendapatkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa tidak tergantung kepada kesempurnaan fisik. Ya, terkadang ada orang yang buta ini banyak diberikan oleh Allah keberkahan. Ditutup, diambil, dicabut oleh Allah penglihatan matanya, tetapi dibukakan oleh Allah penglihatan hatinya. Makanya banyak para ulama yang buta. Sekarang ini banyak para ulama hafiz Al-Quran dan menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Banyak yang tidak bisa melihat. Banyak yang tidak bisa melihat, tetapi mereka diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala haddathana Yazid bin Zuray qala haddathana Humaid al-Tawil an Bakar bin Abdullah al-Muzani qala kuntu jalisan ma Ibni Abbas indal Ka'bah. Hadis ini bermula dari sebuah cerita kejadian yang diceritakan oleh Bakar bin Abdullah al-Muzani, murid dari Abdullah bin Abbas. Bakar bin Abdullah al-Muzani bercerita, kuntu jalisan, suatu ketika saya sedang duduk Ma'a bin Abbas bersama guru saya Abdullah bin Abbas indal Ka'bah, di dekat Ka'bah. Ya, duduk di dekat Ka'bah. Fa'atahu A'rabi. Dalam ketika itu datanglah kepadanya seorang Arab Badui. Ya. Faqal, orang ini bertanya, "Mali ara bani ammikum yasquna al-'asala wal labana wa antum tasquna an-nabidha?" Amin hajatin bikum amin bukhlin. Ini pertanyaan dilontarkan kebiasaan orang Badui yang tidak ada aturan dalam hidup mereka. Memang tidak ada adab karena mereka orang yang berpindah-pindah, orang pedalaman, sehingga tidak ada etika. Dan ini dimaklumi oleh agama kita. Maka Nabi SAW seringkali mendapatkan kekerasan dari orang-orang Arab Badui. Nabi SAW tidak menganggap apa-apa, bahkan pernah ditarik kain di lehernya sampai membekas tengkuknya saking kuatnya tarikan itu. Nabi SAW justru tidak menganggap apa-apa karena orang ini memang orang yang tidak punya aturan etika, hidup berpindah-pindah di pedalaman. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka seringkali sangat keras kepada Nabi SAW. Bahkan suatu ketika dalam hadis Sahih Bukhari, mereka masuk sudah terlambat masuk masjid, masuk ke tengah-tengah sab, kemudian tegak dan memanggil Nabi. Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW," orang sedang duduk mendengarkan dengan khusyuk, sementara dia sudah terlambat datang, datang dan menghadap dekat dengan Nabi di masjid, kemudian dia mengatakan, menyampaikan kepada Nabi apa yang ia mau. "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'al ayal wa anqata'atis subul." Ya Rasulullah SAW, harta-harta sudah mulai binasa, harta milik kami, jalan sudah mulai putus padahal kami butuh, kemudian keluarga kami, sanak pemilik kami sudah mulai kelaparan. Kenapa? Karena kekeringan. Jadi minta kepada Nabi SAW, kata dia, "Udu'ullah ay yughithana." Berdoalah engkau sekarang ini agar Allah menurunkan hujan. Lihat orang-orang Arab Badui. Seperti ini juga datang orang Badui di zaman Arabi, di zaman Abdullah bin Abbas. Ketika itu di tempat yang suci, di Ka'bah, datang kepada Abdullah bin Abbas dan mengkritik, protes, "Mali ara bani ammikum yasquna al-asala wal labana." Kenapa kalian ini, dahulu nenek moyang kalian, keluarga-keluarga kalian justru memberikan, karena memang keluarga Nabi, Bani Abbas, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, itu semuanya orang-orang yang melayani jemaah haji, memberikan makanan, memberikan minuman. Ya, ini menunjukkan kedermawanan keluarga-keluarga Nabi. ini yang diprotes oleh Arab Badui tersebut. Sebagian keluarga kalian memberikan minuman kepada jemaah haji madu, susu. Ya, memberikan madu dan susu. Wa antum taskunan nabi. Sementara kalian memberikan minuman dari nabi. Nabi ini adalah tua. Ya, tua. Memberikan minuman tua. Taskunan nabi. Amin hajatin bikum amin bukhlin. Apakah karena memang kalian tidak punya madu lagi, tidak punya susu lagi, kalian sudah kekurangan, sudah fakir, atau karena kalian kikir, karena kalian bakhil? Ini protes dari, sudahlah dia menerima bagian, dia juga yang protes. Banyak sekarang nih orang-orang yang protes karena padahal dia yang menerima pembagian, protes pembagian orang. Kula sudah dibagi-bagi, kenapa mesti protes lagi? Ternyata sudah masih punya nenek moyang di zaman dahulu orang-orang yang seperti ini. Jadi nenek moyangnya orang-orang Badui. Ya. Apakah karena kalian memang sudah tidak berpunya lagi atau karena kalian bakhil? Katanya. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas berkata, "Alhamdulillahi ma bina min haja wala bukhl." Segala puji milik Allah, kami bukanlah kekurangan, tidak kami ditimpa oleh kemiskinan, dan juga bukan karena faktor kebakhilan atau bakhil. Qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa khalfahu Usamah fastasqa fa atainahu bi ina'in min nabith fashariba wa saqa fadlahu Usamah. Justru yang kami lakukan ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah datang ke sini di atas kendaraannya, bersamanya adalah Usama ibn Zaid. Kemudian dia meminta air minum, maka kami berikan kepadanya tempat air yang di dalamnya ada tua Nabi. Tua ini minuman yang dibuat dari buah-buahan, dari kurma, dari anggur, yang minuman yang lezat, tetapi bila mana semakin lama diperam akan menjadi tua yang memabukkan. Ini minuman yang diberikan kepada Nabi. Fashariba, maka Nabi meminumnya. Wasaqa fadlahu Usama, dan Nabi memberikan sisa minumannya itu kepada Usama, memberikan sisa diminumnya sebagian, kemudian sisanya diserahkan kepada Usama ibn Zaid. Dari situlah Abdullah bin Abbas berprinsip bahwasanya dia juga memberikan minuman yang sama kepada orang lain. Nabi diberikan minum itu dan dia meminum, dan dia tidak sama sekali protes. Begitu juga kepada yang lain, dia ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi dan memberikan minum kepada orang lain. Dan yang dimaksud dengan nabis ini bukan tua yang memabukkan, ya, tetapi minuman yang dicampur dengan buah-buahan, tetapi diperamnya tidak lama. Ya, beberapa waktu lalu saya masih sempat meminumnya. Suatu ketika cukup lama lah. Ketika itu mungkin sekitar tahun 2000-an awal. 2000-an awal, 2003 atau 2004, ketika kami etikaf di Mina, di Mekah, bersama teman-teman mahasiswa dan juga ada teman-teman dari Yordania atau Palestina. Kami melihat tidak teraturnya penyediaan perbukaan untuk jemaah yang sholat di sana. Ada inisiatif dari sebagian teman untuk membeli plastik sufroh untuk bentangan tempat berbuka itu. Kemudian banyak juga sisa-sisa kurma yang terbuang begitu saja. Maka hari yang pertama kami bertugas mengumpulkan sisa-sisa kurma. Ya, mahasiswa tidak punya duit yang banyak, sehingga kami kumpulkan sisa kurma yang terbuang begitu saja. Kemudian besoknya kami bentang sufroh, kemudian sisa kurma itu kami hidangkan. Ya, minuman sangat mudah untuk didapatkan, zam-zam dengan cara mengambilnya ternyata banyak yang duduk di tempat tersebut, banyak yang duduk dan menyambut keinginan tersebut, dan banyak duduk. Kemudian besoknya kami buka lagi, kami buka lagi, dan ternyata semakin lama semakin banyak orang yang duduk. Dan ada salah seorang dari jemaah-jemaah yang i'tikaf dari Maroko, orang kaya, dari Riyadh, orang kaya, kemudian tertarik, kalian ini kayaknya tampilan kalian bukan orang Arab, tetapi kok kalian menyediakan ini. Akhirnya kami bercerita, seketika itu dia berikan kami 2.000 riyal. 2.000 riyal ini belikan perbukaan dan kalian urus. Alhamdulillah, di tahun itu kami sempat buka perbukaan untuk jemaah di lantai 2 dan di lantai 3. Mungkin lebih dari 20 supro. 20 di bawah lantai 2, kemudian lantai 3. Cukup merepotkan, dan ketika itu saya kenal dengan Nabis ini. Ada teman dari Maroko yang ikut mendanai, karena suka semakin lama. 10 hari i'tikaf itu mungkin ada 100 supro kami bentang. Ya, ini inisiatif dari sebagian teman juga. Berkenalan dengan banyak orang termasuk dari Maroko tersebut, dan dia membawa kami untuk minum nabis. Ya. Minuman yang dicampur kurma dan anggur. Lezat memang, manisnya cukup nyaman dan tidak memabukkan karena dia tidak diperam. Campur begitu saja. Kalau diperam dia akan menjadi tua. Diperam dia akan menjadi tua. Ini yang disediakan untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan dia minumnya dan diserahkan kepada Usama sisanya. Itu hadis yang terakhir. Kemudian belum selesai. Ya. Qala wa qala ahsantum wa ajmaltum kadza fasna'u fala nuridu taghyira ma amara bihi Rasulullah SAW. Akhirnya orang Badui tersebut ketika dijelaskan alasannya oleh Abdullah bin Abbas setuju. Ah, kalau begitu memang, kalau memang itu perbuatan Nabi, maka kalian telah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, dan jangan kalian tinggalkan, lakukan terus. Ini yang kami inginkan, yaitu berpedoman kepada apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa hadis yang ke-3102 ini tidak ada hubungan apa-apa ya dengan bab, kecuali adalah kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah Abbas ini termasuk orang yang minta izin. Ya, Abdullah bin Abbas sebagaimana ayahnya, Abdullah bin Abbas juga diizinkan oleh Nabi untuk tidak mabit di Mina. Ya, jadi itu dalilnya. Walaupun tidak secara langsung, tidak ada penjelasan bahwasanya beliau diizinkan, tetapi dia memang termasuk yang diizinkan oleh Nabi untuk mengurusi minuman di Mekah, membagi-bagikan kepada jemaah haji, sehingga dia tidak wajib untuk mabit di Mina. Tiga hadis kaum muslimin kaum muslimat yang ada di bawah bab ini membawa kita kepada kesimpulan Imam Nawawi dalam bab wajib mabit di malam tiga malam-malam tasyrik di Mina, dan diberi keringanan untuk orang yang bertugas mengurusi jemaah haji terutama air untuk tidak mabit di Mina. Dan mabit di sini adalah bermalam sebagian besar malam. Sebagian besar. Kalau seandainya Roma sekarang mengatakan kalau dia mulai dari awal malam, berarti jam 2 dia sudah dari awal malam, misalnya dari habis Isya dia di sana, berarti sampai jam 2 atau setengah 3. Kalau dari jam setengah dari jam 12 malam dia berada di sana sampai subuh. Atau jam, banyak orang yang misalnya tawaf dia di Mekah, kemudian dia terlambat ke Mina. Terlambat ke Mina misalnya jam 2 malam sampai di Mina, berarti sudah terhitung mabit sampai subuh. Ini maksud dari mabit yang dibahas oleh bab yang ke-61 tadi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.